Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Nasr Radio, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, hari Ahad bertepatan dengan tanggal 14 September 2014, kembali kita sebentar lagi akan mendengarkan kajian live streaming di Nasr Radio bersama Al-Ustaz Zaid Abu Said Gultom Hafizullah Ta'ala dengan kajian rutinnya Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala. InsyaAllah para pendengar nantinya juga bisa ikut berinteraksi melalui pesan singkat di WhatsApp atau Telegram atau SMS di nomor HP 0896533443332 atau bisa meng-add PIN BB di 7447C321 atau para pendengar juga bisa mengirimkan email di kotaksurat@annasradio.com dan nantinya insya Allah kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah datang di pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan Ustaz juga bisa memberikan jawaban. Dan untuk Ustaz kami persilakan. Faya tafaddal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala. Wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para pendengar Annas Radio rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Insyaallah pertemuan kali ini kita masih melanjutkan mukaddimah Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab mukhtasarnya Syekh Ahmad Syakir hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang berjudul ya, yang merupakan buku atau kitab ringkasan dari Tafsir Ibnu Katsir Umdatut Tafsir Anil Hafiz Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa di antara sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an setelah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sahihah yang sahih, kemudian terakhir kemarin telah kita sampaikan sumber rujukan yang ketiga dalam menafsirkan Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Yeah. Terkhusus di sana Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan ketika ucapan tersebut datang dari para pembesar para sahabat, yaitu dua orang sahabat tersebut ya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini melanjutkan mukaddimahnya. Wa li hadza ghalibun ma yarwihi Ismail bin Abdurrahman ya di dalam tafsirnya kebanyakan ya, apa yang telah diriwayatkan ya oleh Ismail bin Abdurrahman di dalam tafsirnya adalah an hadaini ar-rajulain, dari dua orang sahabat ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Ya. Hanya saja di sini Alif Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa di sana juga diceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat. Ucapan beliau, walakin fi ba'dil ahyan, ya. Tetapi di sebagian keadaan, yungqilu anhum ma yuhkunahu min aqawili ahli kitab. Beliau menukil, ya, dari ya mereka, yaitu kalangan para sahabat, yang menceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat dari ahli kitab. Yang mana abahaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana menceritakan kisah Israiliyat dari ahli kitab adalah perkara yang telah dibolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa dalilnya? Dalil yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau membolehkan menceritakan kisah-kisah Israiliyat dari ahli kitab. Dalilnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, haitsu qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku atau sampaikanlah dariku walau ayah, walaupun satu ayat. Wa hadditsu an bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah ya kisah yang bersumber dari bani Israil dan hal itu tidaklah mengapa. Wa man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja, maka falyatabawwa, hendaknya lah dia mempersiapkan tempat duduknya, minan nar, dari api neraka. Rawahul Bukhari an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum. Ya, dari diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ya. Walakin hadhihi al-ahadith al-Israiliyah tuzkar lil istishhad la lil i'tidad. Akan tapi beliau ingatkan di sini bahwasanya kita boleh menceritakan hadith-hadith Israiliyat itu dalam rangka sebagai penguat saja, bukan malah sebaliknya. Ya. Dan beliau kemudian di sini menyebutkan sikap seorang muslim dalam menyikapi kisah-kisah Israiliyat. Beliau mengatakan fa innaha ala thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama ahaduha, yang pertama ma'alimna sihhatahu mimma biaidina mimma yashhadu lahu bisidq. Fadzaka sahih. Ya, yang pertama sikap kita adalah membenarkan. Membenarkan bagaimana? Membenarkan apa saja yang telah diketahui keabsahannya, bahwa kisah tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam sumber rujukan kita, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi kalau seandainya ya dalam Al-Qur'an Al-Hadis juga membenarkan kisah Israiliyah itu, maka tentunya kita mengimaninya, membenarkannya. Ya, kemudian yang kedua, ya, ma'alimna ya kizbahu bima indana mimma yukhalifu. Ya. Yang kedua, kita mendustakan, ya. Mendustakan apa? Mendustakan kisah Israiliyah itu. Ya. Kenapa kita mendustakan? Karena jika kita mengetahui bahwasanya kisah tersebut menyelisihi apa yang ada dalam sumber rujukan kita, ya sekali lagi, menyelisihi apa yang ada dalam sumber rujukan kita, maka tentunya kita tidak mempercayai kisah itu tersebut dan tidak boleh kita menceritakannya. Baik. Kemudian yang ketiga, sikap yang ketiga adalah ma huwa maskutun anhu la min hadzal qabil wala min hadzal qabil. Iya. Maksudnya apa di sini? Yang ketiga adalah mendiamkannya. Sikap yang ketiga adalah mendiamkan. Iya. Mendiamkan kisah tersebut, kisah-kisah Israiliyah. Karena kenapa kita diamkan? Karena tidak diketahui adanya keabsahan dan penyelisihannya terhadap sumber rujukan kita. Artinya dalam Al-Quran Hadis, jika tidak membenarkan, tidak pula, 6, kisah tersebut disalahkan. karena tidak ada penyelisihannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan rujukan kita. Maka kita tidak mempercayainya, fala nu'minu bihi, kita tidak mempercayainya, tidak membenarkannya, wala nukadzibuh, tidak pula kita mendustakan kisah-kisah Israel itu jika kisah-kisah Israel tersebut ya tampak padanya tidak menyelisihi Al-Quran hadis, tidak pula dikatakan apa? Terdapat dalamnya hal-hal yang dibenarkan oleh Al-Quran hadis. Maka dalam hal tersebut kita bersikap diam. Ya. Wa tajuzu hikayatuhu lima taqaddam. Dan sikap ketika yang ketiga ini kita diamkan. Hal tersebut kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dibolehkan kita untuk menceritakannya. Ya. Dibolehkan kita untuk menceritakannya. Wa ghalibu dzalika mimma la fa'ilata fihi ta'ud ila amrin dini. Ya. Dan mayoritas kisah-kisah Israiliyat itu nyatanya ternyata tidak banyak memberikan manfaat kepada perkara agama kita. Ya. Kebanyakannya tidak banyak memberikan manfaat pada agama kita. Ya. Walihada ya yakhtalifu ulama'u ahli kitab fi hadza katsiran. Oleh karena itu ya terjadi perselisihan dari kalangan ulama ahlul kitab dikarenakan sebab ini, yaitu kisah-kisah Israiliyah yang di sana tidak disebutkan pembenarannya dan tidak pula disebutkan penyelisihannya dari Al-Qur'an As-Sunnah. Ya, sikap yang ketiga ini tayyib, inilah yang menyebabkan ahlul kitab, ulama ahlul kitab ya jatuh pada perselisihan. Wa ya'ti 'anil mufassirin khilafun bisabab dzalik. Demikian pula dari kalangan ahli tafsir ya datang juga perselisihan dikarenakan sebab yang sama. Ya, dikarenakan sebab yang sama. Kalau sikap yang pertama itu kita membenarkan kisah-kisah Israiliyah ternyata hal tersebut dibenarkan pula oleh Al-Qur'an dan hadis, maka ini enggak ada masalah. Ini juga ada manfaat dan ini sebagai dalam rangka bentuk apa? Penguat saja. Yang sikap yang kedua, kisah-kisah Israiliyah yang dia itu dalam Al-Qur'an dan hadis ya bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, menyelisih Al-Qur'an dan hadis, maka ini kita tidak boleh menceritakannya. Yang ketiga, di sini yang ketiga ini adalah hal yang kita tidak percayai kebenaran kisahnya, tidak pula kita dustakan. Nah, kebanyakan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ya, yang ketiga ini lah yang menyebabkan banyak ulama ahlul kitab berselisih. Bahkan dari kalangan ahli tafsir ya datang kepada mereka berbeda pendapat dikarenakan hal yang sama. Ya. Seperti apa? Kama yadzkuruna fi misli hadza asma ashabil kahfi. Contohnya apa? Ya, yaitu penyebutan nama-nama ya ashabul kahfi, pemuda yang ada di yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka selama 309 tahun di Al-Kahfa gua. Siapa saja nama-nama pemuda-pemuda tersebut? Ini berbeda pendapat. Hal tersebut Al-Qur'an tidak menjelaskan siapa saja nama pemuda tersebut. Ya, tapi Al-Qur'an menjelaskan maksudnya ada pemuda-pemuda yang mereka itu apa? Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka selama 309 tahun ya yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Jadi dalam kisah-kisah Bani Israel ya disebutkan nama-namanya, siapa saja namanya. Cuma mereka berbeda pendapat. Ya. Mereka berbeda pendapat. Walau nukalbihim, dan juga warna anjingnya apa ya. Dalam kisah Israel ya disebutkan itu. Kalau dalam Al-Qur'an dan hadis enggak disebutkan. Tapi dalam kisah-kisah Israel ya disebutkan nama-nama pemudanya, kemudian warna anjingnya ya. Taib wa iddatuhum, dan jumlah mereka berapa? Taib. Dan juga wa asa Musa min ayyi syajarah kanat, disebutkan dalam kisah Israiliyat. 6. Di mana mereka berbeda pendapat tentang tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu apa? Taib. Maka hal tersebut, banyak ahlul kitab berbeda pendapat. Bahkan ahlu tafsir pun beda pendapat. Karena apa? Ya karena mengambil dari cerita-cerita ahlu kitab. Ya. Hal tersebut dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat kata Imam Ibnu Katsir, wa ghalibu dzalika mimma la faidah fih. Ta'udu ila amrin dini. Kebanyakannya enggak ada manfaatnya untuk agama kita. Ya. Tidak banyak manfaatnya untuk agama kita, menghabiskan waktu dan berluas-luasan di dalam masalah-masalah seperti ini. Taib. Ila ghairi dzalika mimma abhamahu Allah taala fil Qur'an dan lain sebagainya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala Allah membahamkan, Allah tidak jelaskan di dalam Al-Qur'an. Mimma la fa'idata fi ta'yinih, ya. Dan hal tersebut jelas tidak memberikan faedah dalam menentukan, ya, apa-apa yang telah disebutkan tadi, nama pemuda Ashabul Kahfi siapa saja dan nama apa dan warna anjing itu apa saja, jumlah mereka berapa, tongkat dari Musa alaihissalam terbuat dari kayu apa. Ini semua adalah perkara yang tidak ada faedahnya kalau disebutkan ta'yinnya. Naam, sebutkan nama-nama individunya dan dijelaskan sedetail-detailnya itu tidak ada faedahnya. Naam. La fa'idata fi ta'yini fi ta'yinihi ta'udu 'alal mukallafin fi dunyahum wa ladinahum. Beliau tegaskan lagi, bahkan tidak ada manfaatnya bagi dunia mereka, enggak ada manfaatnya. Terlebih wala dinihim, tidak pula dalam masalah agama mereka, akhirat mereka. Naam. Walakin naqlul khilaf anhum fi dzalika jaiz. Tetapi, nah ini, beliau ingatkan lagi. Menukilkan perbedaan pendapat, ya, enam, perbedaan pandangan, ya, dari orang-orang Bani Israel fi dzalika dalam menyebutkan nama-nama, ya, kisah-kisah tersebut. Kata beliau, jaizun, boleh, ya. Oh, kok boleh? Ya, tapi katanya tadi enggak ada manfaatnya bagi agama kita, tidak boleh, tidak manfaat pula bagi akhirat kita. Nah, beliau mengatakan itu bukan berarti beliau mengatakan tidak ada manfaat, artinya haram. Ini perlu dipahami, ya. Bukan artinya haram, lah. Ya, beliau mengatakan hanya saja boleh, ya. Boleh. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Naam. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri menceritakan perbedaan pendapat ahlul kitab. Ya. Kalau Allah saja memboleh di sini mencontohkan boleh, terlebih lagi, nah, berarti Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi hamba-hambanya untuk menceritakan perbedaan pendapat ahlul kitab. Allah mengatakan di sini, sayaquluna thalathatu rabbihum, mereka mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu adalah berapa? Thalathatu rabbihum kalbuhum, jumlahnya ada 4, ya, 3 orang pemuda dan 1 lagi anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum, mereka mengatakan jumlahnya adalah 6, 5 pemuda dan anjingnya ada, dan yang keenam adalah anjingnya. Rajman bil ghaib, ya. Tayib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, ya, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ya, dan mereka ada yang mengatakan, di antara mereka mengatakan bahwasanya jumlah mereka adalah 8, 7 orang pemuda, yang ke-8-nya adalah anjingnya. Katakanlah Allah lah yang lebih mengetahui tentang jumlah mereka itu. Ya, ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali hanya sedikit saja. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 22, ya. Faqad ishtamalat hadhil ayah al-karimah. Di sini Al-Hafi Ibnu Katsir rahimallahu taala, di samping beliau menyebutkan dalil bahwasanya boleh menceritakan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dari kalangan ahlul kitab, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di sini sendiri menceritakan tentang perbedaan pendapat dari kalangan ahlul kitab. beliau juga mengajarkan pada kita di sini, ya, menjelaskan pada kita bahwa ayat ini mencakup tentang adab. Ya, istimalat hadil ayat al karimah alal adab. Ya, mengajarkan tentang adab ayat ini dalam hal apa? Fi hadzal maqam, ya, dalam masalah menceritakan adab perbedaan pendapat dari kalangan ahli kitab. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita menceritakan perbedaan ahlul kitab, memperbedakan ahlul kitab dalam kisah-kisah Israiliyah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala di sini juga mengajarkan bagaimana adab dalam menukil, ya, perbedaan pendapat mereka. Subhanallah. Wa ta'alai wa ta'limi ma yanbaghi fi mithli hadza. Ya, dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana dalam menceritakan, ya, cara menceritakan, ya, perbedaan pendapat ahlul kitab. Ya. Fa innahu ta'ala akhbaru anhum, ya, bi thalathati aqwal. Ya, di sini di samping Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tata cara dalam menukilkan kisah-kisah Israiliyat dari ahlul kitab, Allah juga Subhanahu wa taala di sana memberikan pelajaran yang sangat berharga. Iya. Apa pelajaran berharga di situ? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, ya, tentang, ya, perbedaan pandangan ahlul kitab jumlah dari Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tersebut dengan tiga pendapat. Iya. Jadi, kalau kita ingin menukilkan perbedaan pendapat, sebutkan, ya, perbedaan pendapat mereka semuanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga pandangan itu, tiga pendapat yang dimiliki oleh ahlul kitab. Iya. Pertama, dha'afal qawlain al-awwalain wa sakata 'anil tsalits. Tayyib. Tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya ahlul kitab berbeda pandangan dalam jumlah pemuda-pemuda yang ada di Ashabul Kahfi. Ya, ada yang mengatakan jumlahnya, pendapat pertama mengatakan jumlah mereka adalah 4, jumlah mereka adalah 4. 3 pemuda, 1 yang keempatnya adalah anjing. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan jumlah mereka 6. 5 orang pemuda dan yang keenamnya adalah anjing. Ya. Pendapat yang ketiga adalah jumlah mereka Ashabul Kahfi itu adalah ada 8, 7 pemuda dan kedelapannya adalah anjing. Nah, di sini beliau pelajaran yang bisa dipetik di sini apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala dha'afal qaulain awwalain al-awwalain wa sakata 'anil tsalits. Allah Subhanahu wa taala mendhaifkan, melemahkan dua pendapat yang pertama. Iya. Dua pendapat yang pertama. Wa sakata 'anil tsalits. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan pendapat yang ketiga. Nah, fadalla ala sihhati. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan pendapat yang ketiga ini, menunjukkan yang benarnya adalah apa? Pendapat yang ketiga. Ya, berarti di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau kita ingin menjelaskan perbedaan pendapat, ya, maka sebutkan pertama pendapat tersebut. Apa saja pendapatnya. Kemudian kita harus memberikan penjelasan. Maksudnya yang dhaif adalah ini, yang sahih adalah ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam penyebutan penukilan perbedaan pendapat dari kalangan ahlul kitab dalam penentuan nama-nama atau jumlah, dalam penentuan jumlah Ashabul Kahfi. Iya. Oke, kita perhatikan lagi ayatnya. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Pendapat pertama dan kedua, Allah tambahkan kalimat rajman bil ghaib. Iya. Ini adalah makna Allah Subhanahu wa taala melemahkan pendapat yang pendapat yang pertama dan kedua. Ketika Allah menyebutkan pendapat yang ketiga, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Iya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, dan mereka mengatakan bahwasanya jumlah, ya, Ashabul Kahfi itu 8, 7 pemuda dan kedelapan adalah anjing. Allah katakan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, dan katakanlah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Tidak Allah kasihkan kalimat apa? Rajman bil ghaib. Ya. Di sini sisi pendalilan Al-Hafi Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Di pendapat pertama dan kedua Allah tambahkan rajiman bil ghaib. Di pendapat yang ketiga Allah enggak katakan rajiman bil ghaib. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melemahkan pendapat pertama dan yang kedua dan menguatkan pendapat yang ketiga. Idzau kana batilan la raddahu kama raddahuma. Kata Ibnu Katsir Al-Hafidz Ibnu Katsir, jikalau seandainya nah pendapat yang ketiga ini adalah batil, pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan menolak nah pendapat yang ketiga ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolak pendapat pertama dan kedua. Iya. Dengan kalimat tadi apa? Rajman bil ghaib. Tsumma arsyada ala anna al-itlaq ala iddatihim. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk ya bahwasanya yang mengetahui jumlah mereka la ta'il tahta. Iya. Naam. Tidak akan apa namanya la ta'il tahta itu akan panjang lebar. Iya, kalau seandainya ya terus di apa namanya disebutkan ya pendapat-pendapat tentang jumlah-jumlah mereka, tidak akan ada faedahnya. Makanya Allah katakan qurrabbi a'lamu biddatihim. Allah Subhanahu katakanlah Allah lebih mengetahui tentang jumlah-jumlah mereka. Ya. Artinya apa? Allah Subhanahu mengajarkan tidak perlu kalian perpanjang ya dalam masalah apa? Jumlah-jumlah apa? Pemuda atau ashabul kahfi tersebut. Tidak perlu diperpanjang. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskannya dalam Al-Kitab, dalam Al-Qur'an. Naam. Ya. Fa innahu ma ya'lamu dzalik illa qalilun minan nas. Karena sungguhnya tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit dari kalangan manusia. Ya. Kemudian tayyib mimman atlahu Allah alaih, dari kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagi mereka. Tayyib. Falihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tumari fihim illa mira'an zahira, ai la tajhad nafsak. Jangan kamu memberatkan diri kamu fima la ta'il tahtahu, dalam perkara hal tidak ada enam ujungnya. Wala tas'alhum an dzalik, dan janganlah engkau mempertanyakan kepada mereka tentang ya apa namanya jumlah ashabul kahfi tersebut. Fa innahum la ya'lamuna min dzalik illa rajmul ghaib, karena sungguhnya mereka tidaklah mengetahui hal tersebut kecuali hal-hal ya apa namanya illa rajmul ghaib, sekedar hal yang tidak jelas saja. Naam. Suatu yang mereka dengar-dengar saja. Naam, suatu hal yang mereka dengar-dengar saja, enggak ada apa namanya aslinya. Naam, tidak ada asalnya. Tayyib. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi SAW, jangan engkau biarkan dirimu larut dalam naam perselisihan ahlul kitab, jangan biarkan. Iya. Tayyib. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengajar kepada Nabi SAW, tapi bukan berarti engkau dilarang untuk menceritakannya. Yang dilarang apa? Berlarut-larut dalam masalah apa? Masalah jumlah mereka adalah sekian, detail, terlalu detail itu enggak Allah Subhanahu wa taala larang. Tetapi boleh menceritakannya dalam rangka apa? Dalam rangka bahwasanya ahlu kita berbeda pendapat dalam hal seperti ini, ada mengatakan sekian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bahwa nah, dalam adab menceritakan perbedaan pendapat itu adalah sampaikan perbedaan pendapat mereka, kemudian jelaskan mana yang dhaif, mana yang sahih. Ini yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan, ya. Allah Subhanahu wa taala persyaratkan. Tayyib. Jadi, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran apa? Bahwasanya menceritakan kisah-kisah Israiliyah itu dibolehkan. Ya, pertama, menceritakan kisah-kisah Israiliyah itu dibolehkan. Tayyib. Nah, kemudian tapi dengan syarat apa? Kalau seandainya kisah Israiliyah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, dan Al-Qur'an hadis itu juga membenarkannya. Tayyib. Kemudian kalau seandainya kisah-kisah Israiliyah itu nah, ternyata malah bertentangan menyelisih Al-Qur'an dan hadis, enggak boleh ceritakan. Tayyib. Nah, masalahnya bagaimana kalau seandainya hal tersebut tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an dan hadis, tidak pula didustakan oleh Al-Qur'an dan hadis. Artinya kisah-kisah Israel tersebut tidak menyelisih Al-Qur'an dan hadis. Ya. Dan dikatakan kasus yang seperti ini kebanyakannya adalah tentang detail, kedetailan dalam apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran secara umum. Iya. Nah, dalam masalah seperti ini dikasihkan contoh bahwasanya kebanyakannya adalah tentang perbedaan nama-nama Ashabul Kahfi, kemudian tongkat Nabi Musa dari terbuat dari kayu apa, ya. Taib, tentang warna anjing Ashabul Kahfi itu apa. Nah, kebanyakan seperti ini. Taib. Nah, dan Ahlul Kitab itu berselisih dalam banyak perkara adalah dalam masalah seperti ini, kedetailan. Bahkan Ahlul Tafsir, kalau Ahlul Tafsir pun berselisih dalam masalah apa? Dalam masalah kedetailan seperti ini. Diingatkan oleh Alaf Ibnu Katsir bahwasanya terlalu berlarut-larut dalam kedetailan seperti ini tidak bermanfaat bagi agama dan dunia seseorang. Bahkan dunianya juga tidak ada manfaat. Ya, apalagi dalam masalah akhirat. Ya, hanya saja bukan berarti tidak manfaat pada dunia dan akhiratnya itu artinya dilarang. Ya, makna di sini bukan berarti dilarang. Artinya boleh, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Boleh, dan boleh ini juga bersyarat. Ya, perhatikan. Tayyib. Boleh ini pun juga bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya ketika menceritakan perbedaan pendapat ulama Ahlul Kitab, ya, itu diceritakan pendapat-pendapat mereka apa saja. Sudah? Nah, tidak berhenti di situ. Dia juga harus menjelaskan mana yang lemah dan mana yang kuatnya. Ya, mana yang lemahnya dan mana yang kuatnya. Demikian pula, ya, apa yang ada pada diri kita. Ya. Kaum muslimin ketika melihat banyak berapa pandangan ulama dalam masalah ini, maka dia sampaikan pandangan ulama, pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, ya, pendapat yang keempat. Kemudian kita lihat sisi pendalilan dari keempat pendapat ini, ternyata yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan ucapan para sahabat dan perbuatan para sahabat, ya, adalah ucapan ulama fulan, maka kita mengambil pendapat ulama fulan tersebut. Subhanallah. Ternyata ya adab dalam perbedaan pendapat pun secara tidak langsung telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, ya, yaitu dalam apa yang telah Subhanahu wa taala tuliskan, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam surah Al-Kahfi ayat 22 di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perbedaan pendapat dari kalangan ahli kitab tentang jumlah Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala melemahkan pendapat pertama dan kedua dan menguatkan pendapat yang ketiga. Nah, semoga ini adalah hal yang bisa kita perhatikan dengan sesama, dan tentunya apa yang disampaikan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala ini adalah pelajaran sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan mukadimah-mukadimah setelahnya. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu, dan kita berharap pada mukadimah berikutnya kita akan dapat pelajaran yang baru. Nah, pelajaran yang dapat kita dapatkan dapat kita dapati dari Al-Hafiz Ibnu Katsir tadi sudah sangat jelas, yaitu tentang apa? Tentang adab dalam menukilkan perbedaan pendapat. Ya. Nah, ini saya akan sampaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya, ada pertanyaan. Dari Akhuna Muhammad di Jakarta. Saya terkadang ngafalin Quran dengan Quran digital atau mushaf. Ketika mengecek hafalan saya, kadang enggak sengaja menelungkupkan mushaf atau gadget saya. Itu bagaimana seharusnya ya Ustaz? Tayyib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innahu ma yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Sungguh bahwasanya siapa saja yang mengagungkan ya syiar-syiar Allah, maka hal tersebut menunjukkan ya ketakwaan yang ada dalam hatinya. Di antara syiar Allah adalah Al-Qur'an, mushaf sebagaimana yang telah ditanyakan oleh penanya tadi. Dan di antara hal untuk mengagungkan Al-Quran adalah dia diletakkan pada tempat-tempat yang mulia. Nah, kemudian tadi dijelaskan oleh penanyanya bahwasanya kadang dia enggak sengaja menelungkupkan mushaf atau gadgetnya. Tayib. Kalau menelungkupkan mushaf ya enggak sengaja, tentunya apa sesuatu yang tidak sengaja, tayib, hal tersebut tidaklah menanggung sanksi, tidak mendapatkan hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Tayib. Nah, bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami dikarenakan kami lupa atau karena kami keliru. Ya. Nah, tidak sengaja ini bisa dikatakan anda lupa. Tidak sengaja, suatu perkara tidak sengaja adalah suatu yang dimaafkan. Tayyib. Dan perlu diketahui di sini sebagai catatan, beda antara mushaf dengan gadget. Ya. Di dalam HP kita misalnya, dalam iPad kita, ya, ataupun sarana teknologi apa saja, yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, tayyib, itu kata para ulama, beda statusnya dengan mushaf. Beda statusnya dengan mushaf. Ya. Bahkan dijelaskan bahwasanya kalau gadget yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, boleh kita bawanya ke dalam kamar mandi. Beda kalau dengan mushaf. Kalau mushaf ya Al-Quran, gak boleh kita bawa kamar mandi. Tapi kalau gadget, di dalamnya ada mushaf, ada aplikasi Al-Quran, itu dibolehkan. Ya. Apa bedanya? Ya beda. Kalau gadget itu, ibaratnya dia ibaratnya seperti apa? Sebuah memori, sebagai sarana untuk menyimpan. Ya. Sama halnya dengan diri kita. Ya, kita punya memori. Di mana kita letakkan memori kita? Ya. Di otak ya, untuk menyimpan otak atau dalam hati kita. Tayyib. Kita menghafal Al-Qur'an ya, baik itu dalam bentuk tulisannya maupun dalam bentuk pelafazannya. Kita simpan di mana? Ya, hafalan kita itu dalam hati kita. Apakah berarti kalau seandainya kita samakan gadget dengan hafalan Al-Quran kita dalam hati kita itu, kita masuk WC, kita harus keluarkan dulu hati kita? Ya, tidak. Ini kata oleh para ulama, fatwa para ulama seperti itu. Jadi, di sini, secara umum kalau lupa tidak mengapa. Kalau lupa tidak mengapa. Dan perlu kami sampaikan di sini karena penanyanya buat mushaf atau gadget. Seolah-olah hampir disamakan. Padahal yang benarnya kata para ulama, beda antara mushaf dengan gadget, ya. Beda antara mushaf dengan gadget. Nah, yang dalam gadget tersebut ada aplikasi Al-Qur'an. Tayyib. Nah. Jadi di sini intinya kesimpulannya adalah tidak mengapa. Tayyib. Pertanyaan berikutnya dari Akhun Abdurrahman dari Jakarta juga. Ustadz, siapa ulama ahli tafsir yang bagus dipelajari bukunya untuk seorang pemula? Ya. Untuk seorang pemula kata para ulama ya, itu tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, dalam kitab beliau Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ya, Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Itu kitab yang ditulis oleh Al-Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala untuk pemula. Ya, ini sangat bagus sekali. Tayyib. Kemudian Akhun Abdullah di Jawa Barat, kisah Israiliyat itu dari umatnya Nabi Muhammad bukan? Atau dari umat Nabi siapa? Apakah kisah-kisah yang terdapat dalamnya bisa jadi hukum syariat? Syukron. Iya. Kisah Israiliyat itu bukan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Iya. Karena sebagaimana nama kisah tersebut itu kisah Israiliyat. Itu dari kalangan Bani Israel. Iya. Bani Israel. Yaitu, dari kalangan Bani Israel itu orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi adalah orang-orang yang dimana mereka nabi-nabi mereka ya sudah dimaklumi bersama ya, dari nabi Ishak, Yakub ya, dan seterusnya. Nabi Yusuf alaihissalam, taib, sampai pada Nabi Isa alaihissalam, taib, sampai pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga diutus kepada Bani Israel. Nah, jadi ahlul kitab, bagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwasanya kisah-kisah dari Israiliyat yang bersumber dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Jadi bukan umat Nabi Muhammad. Kisah-kisah Israel itu bersumber dari umat apa? Dari umat Yahudi dan umat Nasrani. Jelas di sini ya? Bukan dari umat Nabi Muhammad, bukan umat Islam, tapi umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Naam. Jadi jelas. Dari tentang apakah kisah-kisah yang terdapat di dalamnya bisa jadi hukum syariat? Nah, apa yang telah ada dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah hukum syariat. Adapun kisah-kisah yang terdapat dalam kisah-kisah Israiliyat itu tidak bisa dijadikan hukum syariat. Ya, tidak bisa dijadikan hukum syariat. Karena apa? Karena apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada Nabi Muhammad, Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu semuanya menghapus segala hukum-hukum ya syariat yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani harus ikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sebagai nabi yang terakhir, ya. Baik, jadi hukum syariat tidak bisa ya diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Justru bahkan enam kisah-kisah Israiliyat lah ya yang harus tunduk dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis as-sahihah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pun pertanyaan hamba Allah di Depok, insyaallah kita jawab di pertemuan berikutnya. Pertanyaannya yaitu apakah kisah Israiliyat yang telah diakui kebenaran dari kisah itu bisa diberikan contohnya, atau adakah kisah Israiliyat yang telah diakui kebenaran dari kisah itu bisa diberikan contohnya? Nah, insyaallah bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Semoga akhuna atau hamba Allah di Depok ini bisa mengikuti pelajaran tafsir ini di pekan depan insyaallah, sehingga bisa kita jawab. Taib, jazakallahu khair atas kepada Ustaz Zaid bin Said hafizahullah taala atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dan mukaddimah atas talim di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah di sekarang sudah memasuki pukul 17.00 di kesempatan hari ini, berarti pelajaran kita bersama Ustaz Zaid hafizahullah taala di kajian tafsir Ibnu Katsir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, telah selesai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada majelis yang barokah ini. Dan kita juga nantikan kalimat penutup dari Ustaz Zaid untuk menutup pelajaran di kesempatan sore hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, hendaknya kita pahami bersama bahwasanya di dalam Islam dan merupakan salah satu kemuliaan Islam, kesempurnaan Islam adalah Allah Jalla wa'ala telah mengajarkan kepada hambanya dari segala hal. Sebagaimana pelajaran kita pada hari ini tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dalam Al-Qur'an perbedaan pendapat dari kalangan ahlul kitab, ya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya jika di sana ada terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu perkara, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Rahman, Maha Pengasih dan Rahim, Maha Penyayang ya terhadap hamba-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan kepada kita tentang cara-cara dalam menghadapi suatu persoalan. Subhanallah. Ya. Maka ketika kita terus mengkaji, mendalami isi Al-Qur'an, ya, secara tidak langsung kita di situ mendapatkan, ya, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi, ya, kehidupan di dunia ini. Sangat detail sekali cara-cara di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tentang cara-cara menghadapi problema yang akan kita hadapi selama hidup di dunia. Dan tentunya ketika kita mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah sulit untuk mengarungi kehidupan ini, dan tidak pula kita salah jalan. Ya, mungkin ini bisa kita ambil pelajaran, kesimpulan sebagai penutup pada pelajaran kita pada hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, khatim bi kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ans. Astaghfiruka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah telah usai pelajaran kita di kesempatan Ahad sore ini bersama Al-Ustaz Zaid Hafizahullah Ta'ala di pelajaran rutin Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala. Dan para pendengar Anas Radio di manapun antum berada, mudah-mudahan pelajaran ini Allah berkahi majelisnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada Ustaz Zaid dan keluarga beliau Hafizahullah Ta'ala. Para pendengar Anas Radio, insyaallah ada beberapa pengumuman terkait dengan kajian live esok hari, hari Senin. Setiap malam ba'da Isya kita akan juga mendengarkan kajian live bersama Ustaz Rizki Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan 30 menit belajar adab. Dan para pendengar juga nantinya bisa turut berinteraksi, memberikan pertanyaan di kajian tersebut. Kami ulangi, pelajaran esok hari 30 menit belajar adab bersama Ustaz Rizki Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala di ba'da Isya setiap Senin malam. Dan insya Allah, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, Anas Radio juga akan menyelenggarakan pelatihan eksekutif muslim pada bulan Oktober nantinya. Insya Allah, publikasi juga akan segera kami sebarkan. Daftarkan diri Anda, ajak keluarga, teman, sahabat, atau siapapun yang Anda bisa ajak dan bisa ikut serta dalam acara tersebut. Pelatihan eksekutif muda yang terkait dengan syariat dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya kami akan buka pendaftaran melalui titik-titik yang telah kami tentukan. Baik, itu saja para pendengar Nas Radio. Kesempatan di pelajaran sore hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam memandu acara ini. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.